Dia amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan ku ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Berteman denganku, janganlah kamu minta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman. Kita berteman saja, teman tapi mesra. Cukuplah saja berteman denganku.